na nangai la mo na suki na mwana oyo tifa abomi singa lokola zoba motema mosimo lingi zote koti nyongo ekobendana kasi molimo ekoboya bolingo ezali pona mbongo te Sayangai molongani otobanda lelo nazui chapu.